ada Ramayana, ada SNP Indonesia, juga ada Simpatik Syuting, Wiwi Sagita New Palapa. Lambaikan tangannya SNP Indonesia, kita nyanyi bareng-bareng BSL. Sengaja kita bertemu, aku yang pernah terluka kembali mengenal cinta. Di ini kembali temukan senyum yang hilang, semua itu karena dia. SNP nyanyi bareng-bareng emonya yo. Kunjoro.